cinta hakiki, cinta sejati sembunyi di mana, di tiap sudut, di tiap ruang, di dalam gelap, di dalam terang, hibah berluka berendam rasa, cari penyawa jiwa, titik yang masa masih melara, menikam tubuh berpisah, masih mengharap, masih mencari agar terbuka ruang hatimu. Kalau kau buku hanya dirimu, tiada lain, tiada ganti. Beri peluang, buka sedikit mata.